kalau kau datang, hatiku senang berbunga-bunga. Bulan dan bintang terangi malam sehabis hujan. Saling bicara, tukar cerita, berbagi rasa. Aku di sini, tetap di tepi, masih bernyanyi. Dunia sedang dilanda kalut, alam semesta seperti merintih. Kau dengarkan, aku tak bisa untuk tak peduli. Hati tersiksa, aku bersumpah untuk berbuat yang aku bisa. Harus ada yang dikerjakan, agar kehidupan berjalan wajar. Hidup hanya sekali, wahai kawan. Aku tak mau mati dalam keraguan.